Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, di suatu tempat ada pernikahan, Buya. Terus ada pengantarnya, dan pengantarnya itu ada agamanya, ada yang non muslim. Tempatnya di masjid. Terus dia ikut masuk ke masjid, Buya, ya. Jadi gimana itu, boleh atau enggak, Buya? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah seorang muslim, aslinya seorang seorang di luar Islam, orang kafir, diperkenankan masuk masjid, asalkan tujuannya bukan jelek, dengan cara diizinkan oleh kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat sebagian ulama mengatakan, biarpun diizinkan oleh seorang satu muslim, sudah diizinkan agar mendengar kalamullah. Tujuannya adalah untuk mendengar kalamullah, atau ingin tahu, saya ingin tahu keadaan masjid, diizinkan. Tapi kalau dalam masjid untuk nongkrong, ngobrol, enggak boleh. Nongkrong enggak boleh. Menghadiri pengantin bagaimana? Dengan catatan dong, dia harus menyesuaikan dong, menghormati masjid. Sehingga kalau dia ingin hadir ke masjid, diizinkan masuk ke masjid, tentunya dengan tata krama dan adab, dan diizinkan. Dan tujuannya bukan untuk menghinakan masjid. Tujuannya bukan untuk menghinakan masjid. Jadi orang kafir boleh masuk masjid, asalkan dengan izin orang Islam. Dan ini satu. Yang kedua, tujuannya bukan untuk merendahkan dan meremehkan Islam. Bahkan tujuannya untuk mendengar. Sebab di situ nanti ada tausiah. Kalau tujuannya untuk itu baik, benar, tidak dilarang. Kalau dilarang itu haknya kebijakan sebuah tempat. Akan tapi kalau sudah diizinkan, berhak dia untuk masuk, untuk mendengar kalamullah, untuk mendengar pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat adab dan tata keramanya. Sebab mereka tidak punya aturan, tidak punya akidah. Jangan sampai bajunya enggak karu-karuan menodai masjid, enggak boleh, stop. Kalau Anda harus sesuaikan dengan kain. Anda diizinkan dengan syarat tidak menodai kemuliaan masjid. Baik, itu saja, wallahu a'lam bissawab.